Urusan dunia terus yang diupdate, kapan wawasan Islam yang ditambah? Jangan konsen ke urusan dunia saja, urusan ibadah juga harus lebih banyak loh. Nah, lengkapi koleksi majalahnya dengan majalah Al-Furqan, yang menambah wawasan dan keimanan Islam kita. Majalah Al-Furqan? Iya, majalah Al-Furqan. Nih, majalah yang sedang aku baca kan majalah Al-Furqan. Alhamdulillah, ternyata pembaca Al-Furqan juga ya? Oh iya, majalah Al-Furqan, majalah Islam yang melebarkan ahli sunnah wal jamaah. Lengkap isinya. Dari kaidah fikih, manhaj, tafsir, hadis, akidah, tazkiyatun nufus, kitabah, cerita tokoh, lengkap isinya. Dan kita bisa melakukan tanya jawab di majalah Al-Furqan. Aku juga langganan majalah Al-Mawaddah loh. Majalah Al-Mawaddah? Itu kan majalah keluarga. Justru itu. Untuk urusan masalah keluarga, majalah Al-Mawaddah yang kubaca. Isinya padat seputar urusan keluarga. Konsultasi pranikah, konsultasi keluarga, taman pasutri, akhlakul karimah, konsultasi kebidanan, dan ada ulama berfatwa loh. Lengkap. Wah, lengkap ya koleksi majalahmu. Aku pinjam ya. Pinjam. Beli. Dapatkan majalah Al-Furqan dan Al-Mawaddah di toko buku Islam terdekat.